Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang masih menjelaskan kepada kita tentang rukun dalam salat, yakni sujud. Nah, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang wajibnya bagi seseorang untuk dia sujud dalam salat pada 7 anggota sujudnya, yang mana ini merupakan rukun di dalam salat. Kemudian beliau juga memberikan nasihat kepada kita kaum muslimin, hendaknya kita ketika sedang sujud bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud ini merupakan salah satu tempat dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya ialah yakni tatkala hamba itu dalam keadaan sujud. Nah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, wa ammas sujudu fajtahidu fi du'ai faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalam sujud, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, karena tatkala kita berdoa di dalam sujud kita ketika sholat, ini sangat besar kemungkinan untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Nah, maka beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita berdasarkan 2 hadis yang disebutkan oleh beliau untuk kita kaum muslimin ketika dalam salat, dalam sujud kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Naam. Kemudian memperbanyak doa di dalam sujud tersebut. Beliau menyebutkan, terkadang seseorang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin kita mengalaminya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekali, lebih dari 2 dan 3 kali, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita. Nah, disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, hal ini diantaranya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat kesungguhan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tatkala pertama kali kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kurangnya keseriusan dari kita ketika berdoa, sehingga Allah belum mengabulkannya. Nah, begitu pula yang kedua kalinya dan ketiga kalinya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar melihat betapa kita butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa yang kita panjatkan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya. Andaikan apa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengulang-ulang doa, begitu pula telah kita serius dalam berdoa, ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, doa itu senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala ijabai. Tidak ada doa yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hamba-hambanya. Tatkala seorang Muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nam mungkin belum dikabulkan dikarenakan belumnya ada keseriusan dari hamba tersebut di dalam berdoa. Ini kemungkinan yang pertama. Atau juga yang lainnya, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam doanya seorang mukmin atau seorang muslim, Allah langsung kabulkan doa yang dia minta tersebut, serta-merta langsung Allah kabulkan. Atau juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan doa yang dipanjatkan oleh hamba tersebut siang dan malam, di setiap waktu Allah Subhanahu Wa Taala simpan bagi hamba tersebut nanti di akhirat, ya, karena hamba tersebut memang di akhirat lebih membutuhkan doa itu. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ganti doa yang dia panjatkan tadi dengan sesuatu yang lebih, yakni dengan Allah selamatkan dia dari perkara yang bisa membinasakan dia sesuai dengan doa yang dia panjatkan. Ya, dari sisi nilainya, mungkin Allah tidak berikan apa yang dia minta, namun ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang lainnya, yakni Allah selamatkan dia agamanya. Baik, ini 6 keadaan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-muhim, doa yang hamba panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ahkamul hakimin. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hikmah, ya, yang begitu luas. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba apa yang hamba itu butuhkan, dan tidak setiap apa yang diminta oleh hamba Allah kabulkan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau melanjutkan. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Wa yasjudu al-insanu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i wa yasjudu 'ala rukbatayhi awalan, thumma kaffayhi, thumma jabhatihi wa anfihi, wa la yasjudu 'ala al-yadayni awalan." Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tata cara kaifiyah kita untuk sujud di dalam salat. Nah, beliau mengatakan, kemudian seorang insan di dalam salatnya itu setelah dia bangkit dari ruku, ya, Wa yasjudu ala rukbataini, maka ketika dia ingin sujud, maka hendaklah dia sujud ala rukbataihi, yakni di atas kedua lututnya. Yakni ketika dia mau sujud, turunnya itu mendahulukan kedua lututnya. Ini kata beliau. Ini pertama kali yang harus dilakukan seseorang ketika ketika dia ingin sujud. Maka yang pertama turun ialah kedua lututnya. Summa kafaihi, baru kemudian diikuti oleh kedua tangannya. Summa jabhatihi wa anfihi, baru setelah itu ya dahinya dan hidungnya. Baik. Ini kata beliau. Tata cara kita sujud setelah bangkit dari ruku, yakni dengan kita mendahulukan kedua lutut kita. Pertama kali kedua lutut ini yang menempel pada lantai, baru itu kedua telapak tangan kita, setelah itu dahi dan hidung kita. Kemudian beliau mengatakan, wala yasjudu ala al-yadaini awalan, dan janganlah dia sujud ya di dalam salat itu dengan mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu. Nah, ini kata beliau, ya, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, kenapa kita harus mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud? Kata beliau, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an dzalik. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ya ketika hendak sujud di dalam salat dengan mendahulukan kedua tangan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian akan sujud, fala yabruk, maka janganlah dia menderum, yakni berlutut seperti berlututnya al-ba'ir, unta. Naam. Kata beliau, wa burukul ba'ir yakunu 'alal yadaini awwalan kama huwa musyahad. Kata Syekh bin Utsaimin, sedangkan yang namanya unta ini, kalau dia itu mau berlutut atau menderum, ya, dia akan mendahulukan apa? Kedua tangannya yang bagian depan itu. Ini dahulukan terlebih dahulu. Sedangkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari tindakan sujud seperti turunnya unta untuk duduk. Ya. Naam. Di mana kata Syekh bin Utsaimin, unta itu kalau dia mau duduk, dia mendahulukan apa? Kedua tangannya. Naam. Kemudian beliau mengatakan, kullu man syahada al-ba'ira idza barakat yajidu annaha tuqaddimu yadayha. Fala tuqaddimu yadayha. Kata beliau, kalau kita menyaksikan ya, yang namanya unta itu kalau dia hendak duduk, maka pasti dia akan mendahulukan kedua tangannya. Maka kata beliau, maka janganlah kalian atau engkau mendahulukan kedua tanganmu ketika sujud. War Rasul alaihi salatu wasalam, dikarenakan Rasulullah sallam naha an dzalik, melarang dari tindakan demikian, yakni sujud sebagaimana turunnya unta, berlututnya unta. Yakni mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu. Kenapa? Beliau mengatakan, li anna tashabbuha bani adam bil hayawan wala siyama fi shalah amrun ghairu marghubin fi. Dikarenakan sebab kenapa larangan Nabi SAW ini, kata beliau, dikarenakan penyerupaan bani adam dengan hewan terlebih lagi di dalam salat ini merupakan perkara yang tidak terpuji, perkara yang tidak baik. Naam. Ya, menyamakan manusia dengan hewan, apalagi dalam permasalahan salat. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Maka janganlah kita sujud dalam salat mendahulukan kedua tangan. Nah, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan lagi, wa lam yadhkurillah ta'ala tashbiha bani adam bil hayawan illa fi maqami dzam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, pertama tadi bahwasanya penyerupaan bani Adam dengan hewan, terlebih lagi dalam sholat, ini merupakan perkara yang tidak terpuji. Kemudian beliau menyebutkan alasan yang lain. Di dalam Al-Quran, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penyerupaan bani Adam dengan hewan ini pada konteks yang tercela. Ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran, adanya penyerupaan manusia dengan hewan, itu konteksnya dalam konteks celaan. Nah, kata beliau, istami ila qaulillahi ta'ala. Coba kamu dengarkan dengan baik-baik. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-175 sampai 176. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadlu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang kami berikan kepada dia ayatina, ayat-ayat kami, namun dia melepaskannya. Fa'atba'ahu syaitan, maka syaitan pun mengikuti orang tersebut. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang sesat. Naam. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kami menghendaki, maka kami akan angkat orang tersebut dengan ayat-ayat kami tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Namun orang tersebut, ya, dia telah menghujam ke dalam bumi, ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, famasaluhu kamasalil kalbi. Maka permisalan orang tadi, yakni orang yang telah Allah berikan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, namun dia campakkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lebih memilih hawa nafsunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang demikian ini keadaannya, famasaluhu kamasalil kalbi, permisalannya itu seperti anjing. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dia seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, kalau kamu biarkan anjing itu, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. In tahmil alaihi yalhas, kalau kamu bawa anjing tersebut, dia akan menjulurkan lidahnya. Demikian pula autatruhu yalhas, atau kamu biarkan anjing itu, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau Syekhul Muslim rahimahullah taala, menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala disebutkan dalam Al-Qur'an menyerupakan manusia dengan makhluk, ini dalam konteks tercela. Di sini ialah berkaitan dengan seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu. Dia memiliki ilmu, ya, Allah berikan dia hidayah. Hidayah itu al-irsyad, al-irsyad wal-bayan. Namun dia lebih memilih hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Maka permisalan orang-orang yang demikian, orang-orang yang Allah berikan ilmu, memiliki ilmu, namun dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, permisalan orang yang demikian seperti anjing. Ya, bagaimana anjing? Ya, kamu marahi anjing, kamu biarkan dia, tetap akan menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena sudah terlalu mengikuti hawa nafsu. Nah, ini ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul ladhina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang membawa At-Taurah, kitab Taurat, ya. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mau memikulnya, yakni tidak mau mengamalkannya. Kama salil himar, itu permisalannya seperti keledai. Ya, kama salil himar yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang memikul banyak lembaran-lembaran kertas. Ya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka itulah seburuk-buruk permisalan bagi suatu kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka Alkitab. Walaupun ini berkaitan dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, begitu pula ayat ini masuk padanya mereka orang-orang dari kaum muslimin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, paham tentang ilmu, paham tentang Al-Qur'an, paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun tidak mau mengamalkan apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka ilmui. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang demikian ini permisalannya mereka seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran atau kitab-kitab. Ini tidak ada manfaatnya. Membawa sesuatu yang berat namun tidak mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Dan itulah permisalan yang paling buruk bagi orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam konteks apa? Celaan. Menyerupakan manusia dengan hewan, dan konteksnya dalam bentuk celaan. Tayib. Ini dua ayat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qa'ihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah memberikan yang mengambil pemberiannya, sudah diberikan kepada orang lain, dia sudah ngasih, kemudian dia ambil lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian ini kal kalbi yaqi'u, seperti anjing yang muntah. Ya, summa ya'udu fi qa'ihi, kemudian kembali dia menjilat muntahnya tersebut. Ya. Dalam hadis ini Allah mempermisalkan tentang keadaan orang yang dia telah memberikan pemberiannya kepada orang lain kemudian diambil kembali. Allah Nabi SAW mempermisalkan seperti seekor anjing yang dia itu muntah kemudian dia menjilat muntahnya kembali. Ini demikian, ya, hadis yang menjelaskan tentang penyerupaan atau menyerupakan manusia dengan hewan. Di sini adalah anjing. Nah, dan konteksnya adalah konteks celaan. Baik. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yatakallamu yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu kamathalil himari yahmilu asfara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia berbicara pada hari Jumat tatkala imam sedang khutbah, ya, kama salil himar, maka orang tersebut, yakni yang berbicara tadi ketika imam sedang khutbah Jumat, maka permisalannya dia itu seperti himar, seperti keledai yahmilu asfara, yang membawa lembaran-lembaran atau kitab-kitab. Ini adillah, ayat-ayat, begitu pula hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwa penyerupaan manusia dengan hewan ini merupakan sesuatu yang tidak terpuji. Nah, maka dari sini beliau menyebutkan kepada kita tadi di awal bahwasanya hendaknya ketika kita hendak sujud, nah, dalam salat, maka kita mendahulukan kedua lutut. Ya, menyelisihi unta. Naam. Kemudian beliau mengatakan, fa anta tara anna tashbiha bani adam bil hayawan lam yakun illa fi maqami dham. Setelah beliau membawakan dua ayat di atas, begitu pula dua hadis, beliau mengatakan, maka engkau lihat pada adillah yang dibawakan tadi, bahwasanya penyerupaan bani Adam dengan hewan tidaklah disebutkan melainkan dalam konteks celaan. Naam. Walihada naha al-musalli an yabruka kama yabruka al-ba'ir fayuqaddim yadayhi. Maka dari sini, berdasarkan ini, kata Syekh Utsaimin Ta'ala, Nabi SAW melarang orang yang sholat untuk dia itu sujud, berlutut ketika ingin sujud, seperti turunnya onta. Ya, ini dengan mendahulukan kedua tangannya. Ini kata beliau. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka Nabi SAW melarang seseorang yang sholat ketika dia hendak sujud, ya, dilarang untuk dia menyerupai unta ketika duduk, yakni dengan mendahulukan kedua tangannya. Kata beliau, bal qaddimir rukbataini, namun yang benar hendaklah engkau mendahulukan kedua lututmu ketika hendak sujud di dalam sholat. Illa, kecuali, idza kana hunaka udhrun, kecuali kalau di sana memang ada udzur, ya, memang ada sebab-sebab yang menjadikan kita mendahulukan kedua tangan ketika sujud. Kata beliau, seperti karajulin kabirin, seperti orang yang besar, yakni orang mungkin karena terlalu gemuk, ya, maka yasyuku alaihi an yunzila rukbatain awalan. Maka orang yang gemuk ini mungkin terlalu gemuk, ya, sehingga susah bagi dia atau sulit untuk dia itu na'am mendahulukan kedua lututnya ketika mau sujud. Maka mau tidak mau dia harus mendahulukan tangannya. Maka ini diantara uzur, kata beliau, ya, diantara rukhsah, keringanan, boleh bagi dia untuk mendahulukan kedua tangannya. Kenapa? Karena memang dia berat dalam memikul atau besar badannya, sehingga dia kesulitan kalau dia itu ruku mendahulukan kedua kaki lututnya terlebih dahulu. Maka kata beliau, orang yang demikian keadaannya fala haraj, maka tidak mengapa ketika dia ingin sujud dia mendahulukan kedua tangannya. Au insanin marid, atau seseorang yang dia sakit, ya, mungkin pada lututnya ada sakit, naam, sehingga mau tidak mau dia harus mendahulukan kedua tangannya untuk menahan. Maka ini diantara uzur, ya, rukhsah bagi seseorang untuk dia ketika sholat sujudnya ini mendahulukan kedua tangannya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Perlu diketahui berkaitan dengan permasalahan ini, naam, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan apakah kita sujud ketika hendak sujud dalam salat ini mendahulukan kedua tangan ataukah mendahulukan kedua lutut. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, dan kedua-duanya diperbolehkan karena masing-masing memiliki dalil. Thayyib, silakan dibaca penjelasan para ulama mana yang kita lihat alasan mereka, argumen mereka itu lebih ini, ya, kita pakai dan tidak boleh untuk kita mencela yang lainnya. Mereka para ulama menyebutkan bahwasanya dua kaifiyah, entah itu mendahulukan kedua lutut atau mendahulukan kedua tangan, ini merupakan perkara yang diperbolehkan. Wallahu a'lam hadis thawab. Nah, kemudian Syekh Mustaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wala budda an yakuna sujudu ala al-a'dha'i sab'ah. Maka ketika sujud itu harus kita sujud di atas 7 anggota sujud dalam salat. Yang pertama ialah al-jabhah, dahi atau jidat. Wal unfu tabaun laha, kemudian hidung mengikuti, ya, jidat atau dahi sama hidung jadi satu. Nah, kemudian wal kaffain, kedua telapak tangan. Setelah itu warubbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan jari-jari kedua kaki. Kata beliau, fahadihi sab'atun, maka ini merupakan 7 anggota sujud. Amarna atau umirna annasjuda 'alaiha, yang kita diperintahkan untuk sujud di atasnya. Kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Walladhi amarna rabbuna 'azza wa jalla fanaqul sam'an wa ta'atan. Dan yang memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota sujud tadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Maka tatkala kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengatakan sam'an wa ta'atan, kita mendengar dan mentaati. Wa nasjudu ala al-a'dha'i sab'ati fi jami'i sujud, dan sujud di atas 7 anggota sujud ini dilakukan pada setiap sujud, ya. Famadumna sajidin fala yajuzu an narfa'a syai'an min hadhil a'dha'. Maka selama kita sedang sujud di dalam salat, maka tidak boleh kita mengangkat sebagian atau salah satu dari anggota sujud tadi. Bala budda tabqa hadhil a'dha' madumna sajidin. Bahkan yang seharusnya ialah tetap anggota sujud tersebut kita sujud di atasnya selama kita masih dalam keadaan sujud. Nah, yakni wajib bagi kita untuk sujud di atas 7 anggota sujud tersebut di dalam salat. Kemudian beliau mengatakan, wa fi hadis sujudi yanbaghi lil insan an yadhumma qadamaihi ba'dahuma ila ba'din wa la yafrij. Kata beliau, dalam keadaan sujud sepantasnya bagi seseorang untuk an yadhumma, dia menggabungkan, merapatkan kedua kakinya satu dengan yang lainnya dan tidak menjadikan celah. Yani kedua telapak kaki kita itu ketika kita sujud itu digabung, bertemu satu dengan yang lainnya, jangan dibuka. Ini keadaan kaki kita, kedua telapak kaki kita ketika sedang sujud, yakni digabungkan. Baik. Amma rukbatani falam yarid fihima syai'un. Adapun penjelasan tentang keadaan lutut, kedua lutut dalam salat ketika sujud, ini tidak ada penjelasannya, kata beliau. Fatabqa ala ma hiya alaihi ala tabi'ah, maka ini dibiarkan sebagaimana tabiatnya. Naam. Wa amal yadan, adapun kedua telapak tangan kita ketika sedang sujud, fatakunan ala hadwil mankibain ay al-katifain, maka kedua tangan telapak tangan kita ini sejajar dengan bahu. Ini kata beliau, ketika sujud kedua telapak tangan kita ini sejajar dengan pundak kita. Aw tuqaddimuhuma qalilan hatta tasjuda bainahuma, atau mungkin naik sedikit, melebihi pundak kita sedikit. Nah, kata beliau, falahuma sifatan. Maka dari sini posisi keadaan kedua telapak tangan kita dalam sujud ini ada dua keadaan. Yang pertama ialah sejajar dengan pundak kita, atau yang kedua naik sedikit, mungkin sejajar dengan dahi kita. Nah, dan kedua-duanya ini kedua telapak tangan kita dengan dua posisi demikian ini, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Waradata anir Rasul alaihi salatu wasalam. Ini datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ya, ini posisi kedua telapak tangan ketika sujud. Bisa disejajar dengan pundak kita atau naik sedikit sejajar dengan dahi kita. Nah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa yanbaghi an tujafi adudaika an jambai." Kemudian ketika kita sujud, posisi lengan tangan kita ini agak jauh dari lambung kita. Ya. Jadi agak dibuka sedikit. Naam. Wa antarfa'a dhahrak. Kemudian kita angkat punggung kita. Naam. Illa idza kunta fi safi wa khifta an yata'adza jaruka min mujafati adudain fala tu'di jarak. Li'annahu la yanbaghi an taf'ala sunnatan yata'adza biha akhuka al-muslim wa tushawwisha 'alayhi. Kata beliau, ketika kita naam sujud, maka hendaknya posisi lengan tangan kita ini jauh dari lambung kita, ya. Ini seperti buka sayap begitu. Kemudian diangkat sedikit, diangkat punggung kita. Nah, kecuali kalau kita sholat berjamaah, ya, sudah sholat berjamaah terus rapat shofnya, maka kata beliau perlu yang kita perhatikan dalam keadaan demikian ini, jangan sampai kita melakukan yang demikian sehingga menyakiti, ya, mengganggu saudara kita yang sholat di samping kita, ya, karena mungkin dia ingin mengamalkan sunnah Nabi, dibukalah tangannya itu lebar-lebar, ya, sehingga mengenai sebelahnya, yang di sebelah susah tangannya, maka ini tidak boleh kata beliau. Nah, kenapa beliau mengatakan jangan sampai dengan kita mengamalkan sunnah di dalam sholat, tapi kita mengganggu orang lain. Ini perkara penting, ya. Jangan sampai kita melakukan perkara sunnah di dalam sholat, namun kita menjadi orang lain terganggu di dalam sholat bersama dengan kita. Nah, ini perkara penting yang harus diperhatikan. Ya, perkara penting yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan yang lain. Jangan sampai karena kita ingin mengamalkan perkara yang sifatnya sunnah sehingga menjadikan kita menyakiti orang lain, terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Ini perlu diperhatikan. Ya. Salat ketika sujud menjauhkan lengan dari lambung kita. Naam, ini merupakan perkara sunnah. Sunnah Nabi SAW. Namun ingat, menyakiti, mengganggu orang dalam sholat ini merupakan perkara yang haram. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang haram gara-gara apa? Mengamalkan yang sunnah. Baik, ini perlu diperhatikan. Nah, ya. Adapun kalau kita sholat sendiri, silahkan kita mengamalkan sunnah tersebut. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka diperhatikan, kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Jangan sampai saudara kita yang sholat di samping kita, dia terganggu dengan tangan kita dan semisalnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wa qad ra'aitu ba'dal ikhwah alladziina yuhibbuna ayutabbiqu sunnata yamtadduna fi hali sujudi imtidadan tawilan." Kata beliau, dan sungguh aku telah melihat sebagian dari saudaraku, ya, yang mereka itu cinta, senang untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, di mana dia membentangkan tangannya tatkala sujud imtidad dan tawilan, dengan bentangan yang sangat panjang. Yani betul-betul dia itu meletakkan kedua tangannya dalam lengannya ini benar-benar dijauhkan seperti orang buka sayap besar-besaran gitu. Nah, ini kata beliau, beliau menyaksikan yang demikian ini. Hatta takadu taqulu innahum munbatihun, sampai kata beliau orang sampai mereka ini terlihat seperti orang yang sedang kecapean. Ya. Bagaimana coba kalau kita meletakkan tangan kita dengan lebar begitu, kemudian kita sujud, itu seperti kita apa menongkakkan apa bersandar dengan wajah kita, dengan tangan kita, seperti orang yang lagi capek. Nah, ini kata beliau, wa hadza la syakka annahu khilafu sunnah. Maka perbuatan yang demikian ini, kata beliau, ini merupakan perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh dijauhkan antara lengan dengan lambung kita ketika sujud, kedua tangan kaki kita ini, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ini maka khilafu sunnah, kata Syaikhul Utsaimin, menjadi menyelisih sunnah. Yang tadi niatnya ingin mengamalkan sunnah, malah menyelisih sunnah. Bahkan kata beliau, wa huwa bid'ah, itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bali sunnatu an tarfa'a dhahraka wa an ta'lua fihi. Namun yang sunnah ialah ya cukup engkau mengangkat pundakmu, punggungmu, dan engkau meninggi. Ini kata beliau, yakni ketika kita sujud itu cukup dengan kita itu mengangkat pundak kita, otomatis kan kelihatan tinggi begitu. Ya, ini sudah cukup dalam salat, tanpa harus membentangkan kedua tangan kita dengan luas. Naam. Baik. Ini kata Asy-Syaikh Utsaimin wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi sifat allati ushirtu ilaiha min ba'd al-ikhwati kama annaha khilafu sunnati fa fiha irhaqun 'azimun lil badan. Maka perbuatan yang demikian ini, yakni membentangkan kedua tangan dengan begitu besar, lebar di dalam sujud, ya, sebagaimana yang telah aku isyaratkan tadi, yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudaraku, kata beliau, ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping menyelisih sunnah, ini juga kata beliau, fiha irhaqun 'azimun lil badan. Ini padanya menjadikan badan ini merasa capek. Ya, menjadikan badan ini merasa capek. Baik. Li'anna tahammula fi hadhil hal yakunu 'alal jabhati wal unf. Dikarenakan orang yang ketika dia sujud kemudian membentangkan kedua tangannya ini dengan lebar, ya. Keadaan yang demikian ini, ini menjadikan dia itu menekan pada dahi dan juga hidungnya. Tekanan itu fokus pada dahi dan hidungnya. Wa tajidul insana yadajuru min itali sujud. Dan engkau akan dapati orang demikian keadaannya ini, dia akan menjadi bosan ketika sujud dengan keadaan yang demikian. Kenapa? Karena tekanan itu ada pada dahi dan hidungnya. Nah, ini dua perkara yang tidak baik dari tindakan seseorang yang begitu membentangkan kedua tangannya ketika sujud. Ya, kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dengan dibuka sedikit, kemudian punggung kita agak dinaikkan kalau itu memungkinkan di dalam sholat berjamaah. Kalau tidak, jangan. Ya, tidak perlu tangan kita untuk dibentangkan. Nah, toib. Al-muhim, apa-apa yang menyelisih sunnah Nabi SAW pasti padanya ada madarat. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa fiha mukhalafatu sunnati wa ta'dhibul badan. Maka sujud yang demikian tadi yang berlebihan, ya, membentangkan tangan terlalu luas sehingga menjadi tekanan pada dahi dan juga hidung ini, ini di samping mukhalafatu sunnah, menyelisihi sunnah Nabi SAW, kata beliau, wa ta'dhibul badan. Ini juga terdapat penyiksaan terhadap anggota badan. Ya. Falihada, maka dari sini, yandagi idza ra'aitum ahadan yasjudu ala hadhihi al-kayfiyah. Kata beliau, beliau berikan nasihat kepada kita, kalau kita melihat saudara kita melakukan sujud dengan sujud yang demikian ketika sholat, anturshidu ilal haq, maka hendaknya kalian berikan bimbingan kepada mereka, ya, dengan melakukan tata cara sujud yang benar. Wataqulu lahu, ya, dan hendaknya engkau mengatakan kepada dia, hadza laisa bisunnah, bahwasanya apa yang kamu kerjakan ini bukanlah termasuk dari perkara sunnah. Naam. Ya, yakni beliau menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan seorang mukmin, seorang muslim yang melihat keadaan saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan. Ya, dinasihati dan diberikan bimbingan. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang seharusnya ada bagi kita kaum muslimin. Ya, ketika melihat saudara kita keliru dalam melakukan suatu perbuatan, maka kita nasihati, berikan bimbingan, kasih tahu yang benar itu begini dan begini. Ini yang harus ada pada kita. Bukan sebaliknya, membiarkan saudara kita terjatuh dalam kesalahan, ya, dan kita mengucilkan mereka. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bimbingan mereka para ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan wayandagi fi halis sujud, ya, masih menjelaskan tentang perkara sujud dalam salat. Wayandagi fi halis sujud aidan an yakuna al-insanu khashian lillahi azza wa jalla. Dan sepantasnya bagi seseorang tatkala dia sujud, ya, yang dia harus perhatikan ialah hendaknya dia melakukan khashian lillah, seharusnya dia itu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sedang sujud dalam salat, kata beliau, hendaknya dia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahdiran uluwallahi subhanahu wa taala, kemudian dihadirkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka sawfa taqul, dikarenakan tatkala kita sujud, ya, kita akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Apa maknanya? Maknanya ialah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketinggian beliau, dari dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari astughlin wa nuzul, dari perkara-perkara yang rendah. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi kita ketika kita sujud. Ya, ini benar-benar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghadirkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita. Naam, memunculkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa nahnu na'taqidu bi anna Allah 'alim bi dzatihi fawqa jami'i makhluqatihi. Dan kita meyakini, kata Syekh Utsaimin, dan kita meyakini bahwasanya Allah itu alim bidatihi, Allah itu maha tinggi bidatihi, dengan zatnya, yakni zatnya Allah itu tinggi. Ya, kalau dalam ini pelajaran akidah asma wa sifat, ululullah, ketinggian Allah itu bidatihi wa qadarihi, wa qadrihi, ketinggian Allah itu zatnya dan qadarnya. Naam. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan apa yang diyakini oleh mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Naam, bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang maha tinggi, tinggi dari sisi zatnya dan qadarnya. Yani Allah Subhanahu wa taala itu berada jauh tinggi di atas makhluknya. Dan ini pula sebagai bantahan kepada akidah Asy'ariyah yang menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namun yang benar apa yang dipahami oleh mereka, para salafus saleh, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, apa yang disampaikan oleh beliau di sini Syaikhul Utsaimin. Naam, bahwasanya Allah itu maha tinggi zatnya dan qadarnya, di atas seluruh makhluknya. Kata beliau hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikanlah Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Kemudian beliau mengatakan wa isbatu uluwillahi fil qur'ani was sunnati aktsaru min an yuhsar. Dan ayat-ayat dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sangat banyak. Tidak bisa dihitung. Atau bukan tidak bisa dihitung, terlalu banyak. Nah, ini kata beliau. Ya. Wal insan idza da'a yarfa'u yadayhi ila as-sama' ila Allahi azza wa jalla. Dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas, Allah itu tinggi dari makhluknya, ini dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan. Dan diantaranya pula yang menunjukkan hal ini ialah, kata beliau, seorang insan, seorang hamba, ketika dia berdoa, apa yang dilakukan? Yarfa'u yadayhi. Dia mengangkat kedua tangannya. Ila sama, menghadap mana? Langit. Ya, apa karena menghadap langit semata? Tidak. Mesti karena dia meyakini apa? Allah berada di atas. Ya. Wa fis sama'i fawqa kulli syai'in. Dan di atas langit, di atas segala sesuatu di langit sana, wa qad dzakara Allahu annahu istawa 'ala 'arsyihi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu telah beristiwa. Apa itu istiwa? Istaqarra, menetap. Ya. Bukan istaula. Istiwa itu maknanya apa? Istaqarra wa sa'ada wartafa'a, menetap dan meninggi, itu maknanya istiwa. Yani Allah itu meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Fi sab'i ayat, disebutkan dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an. Yani dalam Al-Qur'an dalam 7 ayat disebutkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit, menetap di atas langit. Naam. Wal arsyu a'la al-makhluqat. Sedangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang paling tinggi dari makhluk yang lainnya. Ya, arsy-Nya Allah itu adalah makhluk yang paling tinggi dari makhluk yang lainnya yang Allah miliki. Wallahu fawqal arsy jalla wa ala. Dan Allah itu berada di atas arsy-Nya. Ya, lihat bagaimana mereka para ulama pembahasannya permasalahan fikih, namun juga menyampaikan permasalahan akidah. Nah, karena memang perkara ini harus disampaikan, karena keyakinan Allah di langit atau Allah di atas arsy-Nya ini merupakan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Salafus Saleh, akidahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan disebutkan dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh beliau ini berdasarkan dalil-dalilnya, maka itu merupakan pendapat yang menyimpang, yang keliru. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini maksud muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini dari apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan rukun dalam salat, yaitu sujud. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk mengamalkannya. نكتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.